Mardalanau marasada-sada laos tilang-langi doau terlungun-lungun manete kiluki daingang dasia mata meringot lakaki daina laso maruju. Suman mahau para tu dosana tu sanggar sakapona inang nasai madudu name ole ole daina diulu salogong songo bulu mibulu inang nasai madudu. Hulusan, hulusan awalogo saat hutan indah inang di luat nadau pos marohan indah inang di budau roh siatan opar jalangan di luat nadau. Jauh-jauh.